aku dan dirimu tak lagi bersama. Di malam yang dingin penuh bintang-bintang, kulihat potretmu dengan lain orang. Kau dengan bangga beritahukan dunia, kini kau miliknya. Bila memang kau sudah lupakanku, kan ku relakan. Sampaikan saja salamku untuk